Mitra Bisnis, seorang warga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung soal Perda Perparkiran Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, tanggung jawab ada di pihak konsumen bukan pengelola tempat parkir. Perda ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan. 2 tahun lalu pernah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan seorang konsumen yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir. MA memerintahkan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdani. Pak Haryadi, apa komentar Anda? Ini kita masih melihat dulu, yang kan masalah dari segi keamanan ya, keamanan dan keselamatan barang. Jadi kalau menurut saya itu memang seharusnya dari segi pengelola parkir harusnya sudah memperhitungkan untuk memberikan semacam kayak asuransi lah ya, untuk di dalam kehilangan sesuatu yang memang berlebihan lah. Misalnya kayak contohnya kalau sampai kehilangan mobil ya, saya pikir tuh memang mungkin perlu dipikirkan adanya suatu mekanisme asuransi untuk mengcover itu. Nah, tapi kalau misalnya barang, terus terang agak susah ya mas ya. Kalau barang itu kita taunya tuh mobil isinya barang apa kan kita nggak tahu. Ya mohon maaf bukan ini ya, bisa juga kan orang bohong kan dibilang wah saya bawa apalah barang berharga hilang. Kita mana tahu di dalam barang harga apa enggak. Tapi kalau mobil hilang tuh wah itu kan benar-benar karena waktu masuk kan dia pegang ininya kan, pegang struknya bahwa mobil itu masuk kan gitu. Nah, ini pandangan saya loh ya. Tapi kalau isi mobil saya kok merasanya berlebihan kalau sampai kehilangan di dalam karena dikontrolnya di mana. Siapa yang tahu isi mobil itu apa? Ya perlu ditinjau kembali lah kemungkinannya gimana. Kan masalahnya si pengelola parkir juga nggak mau kesalahan. Kan kenapa perda itu keluar juga mungkin kan juga karena si pengelola merasa, aduh kalau sampai itu hilang ya itu tanggung jawabnya masing-masing konsumen kan gitu kan. Tapi kalau dianggap bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen bilang bahwa siapa produsen harus bertanggung jawab terhadap produknya, nah saya pikir bisa aja diambil jalan tengah dengan cara dilakukan penyisihan untuk polis asuransi itu untuk pengadaan polis asuransi. Kalau menurut saya ya memang harus diatur kembali kan, menyangkut mengenai masalah keamanan daripada kendaraan yang diparkir itu harus memang ada mekanismenya. Saya rasa nanti mesti dilihat sih. Jadi kan sekarang juga hampir banyak mobil yang sudah diasuransikan oleh pemilik. Nah itu mungkin kalau yang memang sudah di cover oleh asuransi pemilik ya dia nggak bisa klaim gitu loh. Tapi kalau yang memang tidak di cover oleh asuransi ya menurut saya sih sebaiknya pengelola parkir sudah harus memikirkan juga mengenai masalah pengcoveran dari asuransi itu. Lalu bagaimana Bapak menilai adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain yang bahkan lebih tinggi tingkatannya? Apa yang salah Pak? Yang salah adalah waktu sinkronisasi peraturan perundang-undangannya, Mas. Jadi biasanya kalau di Kementerian Hukum dan HAM, itu kan memang ada bagian yang melakukan sinkronisasi. Nah itu aja masih sering kecolongan. Jadi di level undang-undang secara nasional aja masih sering kecolongan. Apalagi yang sifatnya perda kan. Nah ini perda ini mungkin pihak biro hukumnya juga nggak teliti gitu. Dan itu yang banyak macam gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdani. Saya Wendy Lim.